بث منهما رجالا كثيرا ونساء الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تعالوا لي طيب para jamaah ikhwani wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena diberi kemudahan sehingga kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Al-Imam Makhul rahimahullah berkata, man zahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ila al-jannah. Barang siapa pergi keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi tariqin ila al-jannah, maka sesungguhnya dia jalan menuju surga. Hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Ini adalah fadilah. Tidak semua orang Allah gerakkan langkah kakinya untuk menghadiri majlis-majlis ini. Rasulullah dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah bersabda, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, taman surga adalah hilakul zikir, ay majalisul ilm, majlis ilmu agama. Maka dari itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Barang siapa tidak memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di hari kiamat kelak. Dan taman surga itu adalah majalisul ilm, majlis ilmu agama. Alhamdulillah, Allah telah mengumpulkan kita di taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan ini menjadi isyarat kita dipertemukan Allah di taman surga yang ada di akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan yang mulia ini adalah Al-Khalifah Amirul Mukminin Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kita akan mempelajari salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Al-Khalifah pemimpin orang-orang yang beriman, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Kita harus mempelajari tentang sahabat karena mencintai sahabat adalah iman. Para ulama menjelaskan, hubbus sahaba imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat adalah iman. Wa bughdhuhu kufrun wa nifaqun. Dan membenci para sahabat adalah kufrun, kekafiran, wa nifaqun, dan kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Rasulullah dalam surat At-Taubah yang sering saya ulang di majlis ini, surat At-Taubah ayat 100, Allah memuji para sahabat, Allah turunkan ayat khusus dari langit untuk mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ridho apanya? Ridho akhlaknya, ridho akidahnya, ridho tata cara beragamanya. Maka barang siapa ingin mencari suri toladan, harus mencari dari para sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Mangkana minkum mustanna falyastanna bimangqadmata." Barang siapa mencari suri toladan, carilah suri toladan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat, beliau menasihati para tabi'in. Siapa para tabi'in itu? Generasi setelah para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sudah banyak yang wafat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berhadapan dengan para tabi'in. Maka Abdullah bin Mas'ud menasihati mereka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Mangkana minkum mustanna falyastanna bimang qadmata." Barang siapa di antara kalian mencari suri toladan, carilah suri toladan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Li'annal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Kita enggak tahu juga. Sekarang kita mencintai figur tertentu, selama dia belum mati, enggak ada yang jamin orang ini selamat sampai akhir hayat. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kalau ngefans sama seseorang itu, orang ini sudah mati. Kalau mengidolakan tokoh, tunggu sampai mati dulu. Orangnya ketahuan lurus apa tidak. Abdullah bin teladanan itu dari orang-orang yang sudah dikubur di tanah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah dunia. Ulai ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarra hadhil ummah kuluban. Yang paling bersih hati. Wa a'maqaha ilman, paling dalam ilmunya. Wa ahsanuha halan, paling bagus keadaannya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit neko-nekonya, paling sedikit membebani diri. Fa'rifun ikhtarahumullah li suhbati nabihi, yang dipilih oleh Allah menemani nabinya. Fa'rifulahu fadlahum, ketahuilah oleh kalian keutamaan-keutamaan para sahabat. Fattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jejak-jejak para sahabat. Fa innahum kanu 'ala al mustaqim, karena sungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Itu bin Mas'ud. Ulamanya sahabat mensifati teman-temannya. Islam di muka bumi ini cuma ada 6 orang, itu Abdul Mas'ud salah satu di antara mereka. Artinya apa? Saya ulang. Yang ketika di muka bumi masih cuma ada 6 orang Islam, itu Abdul Mas'ud salah satu di antara 6 itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Awal-awal masuk Islam. Abdul bin Mas'ud sahabat yang mungkin secara fisik punya kelemahan. Kaki betis beliau kecil. Waktu ada di pohon aroh, tersingkap betis beliau. Berarti pohon aroh, pohon siwak itu, tahu siwak yang dijual-jual itu? Itu pohonnya namanya pohon aroh, pohon yang dipakai siwak itu. Tersingkap sebaik-baiknya hati di muka bumi. Maka Allah pilih Nabi Muhammad menjadi nabi. Summa nadarallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat terbaik, manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Ini sudah sering saya sampaikan di tempat ini, masih muka di mana. Dalam Allah mengatakan kalian adalah umat terbaik. Kalian ayat ini, tabiin belum lahir, ya kan? Yang ada itu tentang sahabat umum. Dan Rasulullah mengatakan, "Bu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku demi Allah. Sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian tidak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat." Tidak bisa ya, hebatnya kita tidak bisa mengalahkan sahabat Rasulullah SAW. Lah, sekarang yang kita pelajari adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu adalah sahabat yang banyak terzalimi. Saya masih ingat waktu dulu belajar di MI Madrasah Ibtidaiyah. Mesti kalau sampai bab Muawiyah mesti ada kata-kata yang miring tentang beliau. Betul apa tidak? Yang pernah belajar agama terus belajar tarikh yang mesti tahu. Tapi kalau sejak kecil tidak belajar yang mungkin belum paham. Ini Muawiyah ini sahabat yang sering dijadikan bangkrut, sering dicela, sering di pojok-pojok. Maka mulai melalui kajian ini kita belajar siapa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Siapa beliau itu? Beliau adalah namanya dulu ya. Ditulis bagian ini menulis. Beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. dipahami ya. Bapaknya Muawiyah namanya Abu Sufyan, dengan ibunya Muawiyah namanya Hindun, ini juga masih kerabat, sama-sama keturunannya Abdus Syams, sama-sama Abdu Manaf. Sudah paham sampai sini? Lah Hindun ini ibunya Muawiyah radhiyallahu anhu, ini yang dulu banyak diceritakan, orang yang sering diriwayatkan mengatakan mentah-mentah hatinya pamannya Rasulullah yaitu Hamzah. Nah, bagaimana sifat beliau Muawiyah radhiyallahu anhu? Kana tawilan, orangnya tinggi. Muawiyah itu orangnya tinggi, gede gitu. Abiyad, putih. Jamilan, rupawan, tampan. Amiron isrina sana, menjadi amir gubernur 20 tahun. Wa khalifatan isrina sana, dan menjadi khalifah 20 tahun. Nanti kita jelaskan kapan menjadi amir, kapan menjadi apa? Khalifah. Aslama Muawiyah ibn Abi Sufyan qabla abihi. Kapan masuk Islamnya Abu Sufyan? Para ulama berselisih pendapat. Sebagian menguatkan beliau masuk Islam ketika Fathu Makkah. Apa Fathu Makkah itu? Pembebasan kota. Jadi Rasulullah kan dari kota Makkah diusir, dilukai, disiksa sahabat-sahabatnya. Maka hijrah ke mana? Ke Madinah. Di Madinah menyusun kekuatan, tahun 8 Hijriah Rasulullah membawa pasukan membebaskan kota Makkah. Sampai sini paham? Berarti masuk Islamnya Muawiyah menurut pendapat yang pertama tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Karena Muawiyah dianggap masuk Islam ketika Fathu Makkah, maka ini dijadikan bahan ejek-ejekan oleh orang yang tidak senang. Ini masuk Islamnya karena sudah kepepet, karena sudah kalah baru masuk Islam. Sebelumnya ikut memerangi Nabi. Bisa dipahami ya. Jadi sebagian orang itu memandang sinis sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islamnya ketika apa? Fathu Makkah. Tidak benar. Meskipun dia itu masuk Islam setelah Fathu Makkah atau sebelum Fathu Makkah atau yang pertama-tama kali masuk Islam, tetap terkategorikan Muawiyah itu sahabat Rasulullah yang kehormatannya tidak boleh dilanggar. Kehormatan muslim aja enggak boleh dilanggar, apalagi muslim plus sahabat Nabi. Nah, sebutkan syarat menjadi sahabat Nabi. Sebutkan syarat menjadi sahabat Rasulullah. Ya, silakan Mas. Monggo antum. Pertama bertemu dengan Nabi. Yang kedua beriman kepada Nabi. Yang ketiga mati dalam kondisi Islam. Silakan diambil kitabnya. Baik. Jadi syarat menjadi sahabat Rasulullah tiga. Man laqiyan nabiyya. Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Meskipun sekejap. Mu'minan bihi, beriman kepadanya. Wa mata 'alal Islam, dan wafat dalam kondisi Islam, itu sahabat. Lah Muawiyah bukan sekejap. Ya. Selalu bersama Nabi, nanti saya ceritakan di keutamaan-keutamaan. Berperang bersama Nabi, jihad bersama Nabi. Sekretarisnya Nabi. Ya. Itu versi pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dinyatakan masuk Islam ketika Fathu Makkah. Tapi wallahu alam, saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua yang dikuatkan Imam Az-Zahabi. Dan Imam Az-Zahabi termasuk arif ahli sejarah Islam, mengatakan beliau masuk Islam fi umratil qadha, pada umrah qadha. Umrah qadha itu umrah setahun sebelum Sulhul Hudaybiyah. Berarti tahun berapa? Loh, jawab. Tadi kan Sulhul Hudaybiyah, tadi Fathu Makkah tahun berapa? Mohon maaf. Umratul Qadha ini bukan sebelum, Umratul Qadha ini setahun sebelum Fathu Makkah. Saya tadi ngomong Sulh Hudaybiyah ya. Saya yang salah. Setahun sebelum Fathu Makkah. Berarti tahun berapa? 7 Hijriah. Jadi versi atau menurut pendapat yang nomor 2, pendapatnya Imam Dahabi, beliau masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ya? Karena gini, ada sebagian orang itu menganggap orang-orang sahabat yang masuk Islam karena Fathu Makkah itu dia diredakan. Karena masuk Islamnya dianggap kepepet baru masuk Islam gitu loh. Lah, Muawiyah ini yang rajih, wallahu alam, ada banyak riwayat, tapi riwayat yang dikuatkan Imam Dahabi, beliau masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Tapi beliau tidak menampakkan karena takut disiksa sama orang-orang Makkah, beliau menyembunyikan dan tidak hijrah. Baru ketika Rasulullah datang menaklukkan kota Makkah, langsung masuk Islam. Maksudnya langsung mengiklankan, memaklumatkan keislamannya. Sebelumnya sudah masuk Islam tapi disembunyikan. Itu tentang beliau masuk Islam. Istri-istri beliau dan anak-anak beliau, siapa saja? Yang pertama istri beliau adalah Maisun bintu Bahdal. Maisun binti Bahdal Al-Kalbiyah. Ini punya anak yang nanti anaknya jadi khalifah setelah Muawiyah. Siapa namanya? Yazid bin Muawiyah. Yang kedua Fakhitah binti Qaradah. Fakhitah binti Qaradah memperoleh anak dua darinya, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah dan Abdullah bin Muawiyah. Kemudian yang nomor tiga, Na'ilah binti Umarah. Na'ilah binti Umarah. Disebutkan di sini tidak ada anaknya. Dan kemarin sudah saya ceritakan ketika Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan antum masih ingat, Ali bin Abi Thalib kan dibunuh oleh orang. Orang Khawarij menunjuk tiga orang. Masih ingat tak? Ada orang Khawarij, tiga orang bertemu. Satu ingin membunuh Ali, dua ingin membunuh Muawiyah yang ada di Syam, satunya lagi ingin membunuh Amr bin As yang ada di Mesir. Masih ingat tak itu? Serius? Dua bulan gak ketemu, sudah lupa. Ya? Maka Ali berhasil dibunuh, wafat beliau radhiyallahu an. Amr bin As pada waktu itu sakit diare, digantikan orang ngimami sholat subuh di Mesir, ditusuk, penggantinya ditusuk, dikira siapa? Amr bin As. Zaman dulu kan siapa yang jadi gubernur tidak ada fotonya, kalau sekarang kan ada fotonya, tahu. Orang dulu di Madinah aja nggak tahu mantap yang mana, soalnya nggak tahu wajah khalifahnya. Paham maksudnya ya? Dibunuh, wafat nih penggantinya ini, kalau nggak salah namanya Surahbil. Nah Muawiyah, beliau ngimami sholat, ditusuk. Beliau kena, tapi gak sampai wafat. Tetapi dari tusukannya itu menyebabkan beliau gak punya anak lagi. Muawiyah. Makanya di sini yang tercatat di kitab ini cuma tiga. Yazid bin Muawiyah, Abdurrahman bin Muawiyah, sama Abdullah bin Muawiyah. Nah sekarang, apa saja keutamaannya Muawiyah? Ini yang paling penting ini. Apa saja keutamaannya Muawiyah? Muawiyah adalah orang yang pernah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan pertama. Muawiyah pernah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, Allah mendoakan siapa tadi? Muawiyah. Allahumma ij'alhu hadian mahdian wahdibihi. Ya Allah, jadikan Muawiyah hadian, pemberi petunjuk. Mahdian, yang mendapatkan petunjuk. Wahdibihi, dan berikan petunjuk kepada seseorang melalui dia, ya Allah. Pernah didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, jadikanlah Muawiyah orang yang bisa memberi petunjuk, yang mendapatkan petunjuk, dan berikan hidayah kepada seseorang, ya Allah, melalui dia. Luar biasa ini. Disebutkan dalam Tarikh Islam karya Imam Az-Zahabi. Dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib, Manaqib Muawiyah, keutamaan Muawiyah. Mengenai doa ini ada cerita. Jadi ketika Muawiyah diangkat jadi khalifah, ini ada orang-orang yang menyaksikan, meragukan tentang Muawiyah, menganggap masih ada orang yang lebih mulia dari Muawiyah. Kenapa kok Muawiyah yang jadi gitu? Ada orang yang menyaksikan kemuliaan Muawiyah. Hal ini terdengar oleh salah seorang sahabat Nabi, Umair radhiyallahu anhu. Ketika mendengar orang-orang menyaksikan Muawiyah dan mengatakan, kenapa kok Muawiyah padahal masih ada Al-Hasan dan Al-Husain, keduanya cucu Rasulullah, tapi mengapa kok Muawiyah yang jadi? Dikritik-kritik, ya, mulai bibit-bibit permusuhan ini, mau demo ini ada. Orang-orang yang jahat-jahat itu kedengaran sahabat Nabi. Maka salah seorang sahabat Nabi tadi mengatakan, la tadkuruhu illa bi khair. Jangan sesekali kalian menyebut Muawiyah kecuali dalam kebaikan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku sendiri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Muawiyah. Dan di antara doanya Rasulullah kepada Muawiyah adalah, Allahumma ja'alhu hadiyan. Ya Allah, jadikan dia pemberi hidayah. Hidayah kan ada dua, ya. Sudah pernah belajar belum? Hidayah apa? Taufik dan hidayah irsyad. Yang dimaksud di sini hidayah apa? Irsyad. Karena taufik itu miliknya Allah, ya. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah orang yang bisa memberi petunjuk dan dia mendapatkan petunjuk dan orang lain dapat petunjuk karena dia, ya Allah. Maka sahabat ini mengingkari orang-orang yang berusaha menjatuhkan kehormatan Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian di antara doa lain yang dikeluarkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Muawiyah, Allahumma alim Muawiyatal kitabah wal hisabah wa waqihil adabah. Ya Allah, ajarilah Muawiyah al-kitab. Apa al-kitab itu? Al-Quran. Wal hisab, ilmu penghitungan. Waqihil adab, dan jauhkanlah dan lindungilah Muawiyah dari adab. Diriwayatkan Imam Ahmad. Ini keutamaan pertama Muawiyah, pernah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua, Muawiyah adalah pamannya orang-orang yang beriman. Muawiyah adalah pamannya orang-orang yang beriman. Loh, kok bisa ada seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kok Muawiyah dijuluki pamannya orang yang beriman? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan punya saudari. Saudarinya beliau itu dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Hampir setiap kajian saya tanyain, ya. Sebutkan istrinya Nabi. Ayo. Istrinya Nabi, anaknya Abu Sufyan, saudarinya Muawiyah, siapa namanya? Zainab binti Jahash. Kan anaknya Jahash. Ini anaknya Abu Sufyan. Asyik. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah ini sejak awal nikah sama Nabi, bapaknya belum masuk Islam, Muawiyah belum masuk Islam. Kalau Ummu Habibah ini dinikahi Rasulullah, maka status Ummu Habibah adalah ibunda kaum beriman. Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Kalau Ummu Habibah punya saudara, maka saudaranya Ummu Habibah menjadi pamannya kaum mukminin. Bisa dipahami enggak? Makanya beliau dijuluki Khalul Mukminin, pamannya orang beriman dari ibu. Karena dalam bahasa Arab itu ada khal, ada am. Am itu paman dari bapak, dari pihak bapak. Sedangkan khal itu paman dari pihak ibu. Ada khal, ada am. Kalau bahasa Arab kan gitu. Kalau Indonesia sama-sama om gitu aja. Enggak peduli apa saudaranya ibu, enggak peduli saudaranya bapak, dipanggil apa? om gitu, atau Pak D atau bule atau Pak Lik atau paman begitu. Tayib, itu nomor berapa? Nomor 2. Nomor 3, Muawiyah adalah katibul wahyi, katibul rasul. Muawiyah adalah sekretarisnya Rasulullah, juru catatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kalau membutuhkan apa untuk dikirim, yang bagian nulis ya Muawiyah ini. Plus katibul wahyi, plus pencatat wahyu, pencatat Al-Quran. Ya. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Ahmad, perhatikan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kuntu al-abu ma'al hilman." Aku, kata siapa tadi ini? Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas itu? Sepupunya Rasulullah. Rasulullah sudah jadi rasul, sudah dewasa, Abdullah bin Abbas masih kecil. Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas masih kecil, tapi sepupu. Sepupu tapi umurnya terpaut jauh. Ya. Abdullah bin Abbas berkata, "Kuntu al-abu ma'al hilman." Aku pernah bermain-main sama anak kecil. Aku pernah bermain sama anak-anak kecil. Wada'ani Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah memanggil aku. Abdullah, sini Abdullah. Abdullah bin Abbas dipanggil Nabi, kata Nabi, "Idhab fad'u li Muawiyata." Pergilah, tolong panggilkan Muawiyah untukku. Kemudian kata Abdul bin Abbas, "Wa kana katibuhu." Dan Muawiyah ini adalah juru tulisnya Rasulullah, sekretarisnya Rasulullah. "Fasa'itu Muawiyah." Maka aku datangi Muawiyah. "Fakultu," dan aku katakan, "Ajib Nabiyallah, fa innahu ala haja." Wahai Muawiyah, tolong segera datangi Rasulullah, Rasulullah lagi memerlukan dirimu. Di situ disebutkan bahwa kana katibul nabi. Dahulu Muawiyah adalah sekretarisnya Rasulullah. Saya mau tanya, yang namanya sekretaris itu dekat apa jauh? Dekat, jauh. Dan sekretaris nabi di sini sekretaris pribadi plus sekretaris wahyu. Kalau turun ayat dari langit, ayat Al-Quran itu semuanya mutawatir. Tidak mungkin Rasulullah menyampaikan Al-Quran cuma ke satu orang. Paham tak maksud saya? Jadi bilik saya ini, bukan ya? Oh, di sana. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini pencatat wahyu. Kalau turun ayat dari langit kepada Rasulullah, dan Rasulullah kalau menyampaikan Quran itu enggak mungkin satu orang doang. Sini kamu, tadi turun ayat Al-Quran ini. Enggak, orang banyak. Karena semua Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mutawatir. Kan gitu kan? Kalau turun ayat Al-Quran, panggil tuh Muawiyah, Muawiyah. Catat Muawiyah. Logikanya begini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanatkan pencatatan wahyu kalamnya Allah kepada seseorang, apakah mungkin orangnya ini orang yang tidak amanat? Bisa dipahami saya? Apakah mungkin kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan perkara yang sangat penting dalam Islam, antum bayangkan tuh, seandainya yang pencatat itu curang, satu kata tidak ditulis, fatal enggak akibatnya? Fatal enggak? Fatal. Dan ini Rasulullah mempercayakan kepada Muawiyah, kalaulah bukan orang yang mempunyai amanat, enggak mungkin ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang-orang yang terpengaruh dengan Syiah karena Muawiyah pernah perang sama Ali. Yang mana sebelumnya juga Aisyah perang sama Ali. Sebelumnya juga Tolha Zubair bin Awam perang sama Ali. Dan itu saya jelaskan kemarin. Bahwa mereka semuanya gak ingin apa? Gak ingin perang. Dan menyesal semuanya. Ali bin Abi Thalib meskipun perang, menang perang Siffin, menang perang Jamal, Ali bin Abi Thalib meskipun menang gak seneng dia. Sedih, jangan dikira seneng. Kemarin sudah saya jelaskan. Di zamannya Ali bin Abi Thalib ada 3 peperangan besar yang diukir sejarah. 3-3 ini dimenangkan Ali bin Abi Thalib. Ali tidak pernah kalah kalau perang itu. Perang Jamal, Ali berhadapan dengan Aisyah, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Yang kedua perang apa kemarin? Perang Siffin. Ali dengan siapa? Muawiyah dan Amr bin As, kan gitu ya ceritanya. Yang terakhir dengan siapa? Masih ingat? Duh kan? Selali. Sudah lupa. Nahrawan, perang dengan orang Khawarij. Masih ingat kemarin kan? Dan ceritakan tiga orang. Tiga-tiganya dimenangkan Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali tidak dipuji karena menang dari peperangan ini. Kecuali satu perang yang dimenangkan Ali dan Ali bahagia dan Ali dipuji. Yaitu perang yang terakhir. Perang apa tadi? Nahrawan, perang melawan orang Khawarij. Itu menunjukkan peperangan yang terjadi antara Ali dan Aisyah, Talha, Zubair, Ali dan Muawiyah itu perang yang menyedihkan. Para sahabat pun gak senang meskipun dia menang. Dan Ali tidak dipuji karena menang dalam peperangan itu. Dan Ali pun gak senang dan gak ingin dipuji karena yang terbunuh adalah saudaranya. Gitu loh maksudnya ya. Nah, gara-gara terjadi peristiwa antara Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah ini, sehingga banyak orang yang tidak bisa adil dengan Muawiyah. Bagaimana engkau mencela Muawiyah sedangkan Rasulmu percaya Al-Quran ditulis oleh Muawiyah? Apakah mungkin Rasul ini salah orang mengamanatkan pencatatan Al-Quran kepada Muawiyah? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mempercayakan pengurusan Kitabullah, lalu kenapa kita enggak percaya sama Muawiyah? Apakah ada rekomendasi melebihi rekomendasi Nabi kepada seorang untuk mencatat kalam Allah? Sedih paham saya? Makanya enggak boleh kita mencela Muawiyah itu. HTI sering mencela Muawiyah karena dianggap kenapa tidak seperti Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Ya, banyak. Sayyid Qutb mencela rahimahullah, semoga Allah mengampuni Sayyid Qutb. Ya, beliau sudah wafat. Tetap kita, beliau masih muslim, harus kita apa? Doakan, tapi kita enggak boleh ikut pemikirannya. Nah, ini banyak yang enggak paham sehingga Muawiyah dijadikan bulan-bulanan dianggap orang yang salah. Nah, nanti saya jelaskan terus. Itu keutamaan nomor berapa? Nomor 3. Kemudian yang nomor 4. Zamannya Muawiyah terjadi penaklukan-penaklukan negeri-negeri seperti yang dikabarkan Rasulullah, yang belum terlaksana di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya ulangi ya, keutamaan yang nomor 4. Muawiyah telah menaklukkan negeri-negeri seperti yang diberitakan Rasulullah, yang mana itu belum ditaklukkan oleh siapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana ceritanya Ustaz? Dengarkan hadis ini. Ini nomor berapa tadi? 4. Saya bacakan hadisnya, menunjukkan kehebatan Muawiyah. Wa an ummi Haram binti Milhan, dari Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan ini istrinya sahabat Nabi Abdullah bin Shamit. Pernah dengar ya nama? Saya enggak mengatakan siapa Abdullah bin Shamit. Pertanyaan saya, pernah dengar enggak sahabat namanya Abdullah bin Shamit? Pernah ya? Belum juga. Ya kalau tak cerita ini, dowo cerita ini itu, panjang ceritanya. Nanti aja, kembali ke materi. Dari Ummu Haram binti Milhan, beliau berkata, naman nabiyyu yauman qariban minni. Pernah saya melihat Rasulullah tertidur dekat aku. Summa istaiqadha. Kemudian Rasulullah terbangun. Rasulullah tidur, terus Rasulullah bangun. Ya betasimu, tiba-tiba Rasul tersenyum. Bangun-bangun tersenyum Rasulullah. Kan aneh. Bangun-bangun tersenyum. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, ma'at hakaka. Kenapa yang buat engkau tersenyum dan tertawa ya Rasulullah? Kal, perhatikan. Kata Rasulullah, unasun min ummati uridu alayya. Barusan tadi aku mimpi. Ditampakkan kepadaku sebagian dari umatku. Yarkabuna hadzal bahral akhdar kal muluki alal asirrah. baru saja aku mimpi ditampakkan oleh Allah kepadaku, ada sebagian dari umatku nanti yang mengarungi samudra, menaklukkan negeri-negeri. Mereka di atas kapal-kapal laksana raja-raja, di atas dipan-dipannya. Setelah itu Rasulullah tidur. Sebelum tidur, si siapa tadi, perempuan tadi? Sahabat Ummu Haram binti Milhan berkata, "Fad'ullah an yaj'alani minhum ya Rasulullah." Tolong ya Rasulullah, doakan agar aku masuk ke rombongan yang ada dalam mimpi Anda itu. Fada'alaha, maka Rasulullah mendoakan Ummu Haram supaya termasuk orang yang disebut dalam hadis tadi itu, dalam mimpi tersebut. Tsumma nama tsani, Rasul tertidur lagi. Tidur yang keberapa kali ini? Dua kali. Kemudian Rasul terbangun lagi. Tersenyum lagi. Ditanya lagi sama siapa? Ummu Haram. Ya Rasulullah, kok tersenyum lagi? Apa yang buat Anda tersenyum bahagia seperti itu? Dan mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau mimpinya panjenengan, ya belum tentu. Ya memang enggak wahyu, enggak ada wahyu lagi. Setelah Rasulullah wafat enggak ada wahyu. Ya, mimpinya Rasulullah wahyu. Ya, kalau mimpi kita kan ada tiga. Ru'ya as-sadiqah minallah, ru'ya yang baik, mimpi yang baik datangnya dari Allah. Yang kedua, minasyaiton, mimpi yang jelek yang datangnya dari setan. Yang ketiga, hadithul mar'i nafsah, orang yang punya kesibukan di siang hari bawa mimpi. Itu mimpi kita ada tiga. Bisa baik, bisa dari setan, bisa yang enggak jelas, yang pokoknya jelas gitu. Sekedar mimpi gitu. Ini Rasulullah mimpi ini wahyu. Kemudian setelah itu Rasulullah ditanya, kata Rasulullah, sama. Ditampakkan kepada aku sebagian dari umatku mengarungi samudra, menaiki kapal-kapal perang, laksana raja-raja di atas dipan-dipannya. Maka Ummu Haram binti Milhan bertanya lagi, minta lagi, ya Rasulullah tolong aku didoakan supaya aku masuk dalam rombongan itu. Didoakan lagi sama Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, anti minal awalin, kamu termasuk di dalamnya. Itu Rasulullah sampai berulang kali ditampakkan seperti itu. Ya. Setelah itu Rasulullah sudah wafat. Sedangkan tadi Rasulullah mengatakan bahwa Ummu Haram binti Milhan akan masuk rombongan itu. Bisa dipahami? Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar sudah wafat. Belum terlaksana. Belum ada penaklukan negeri, membuat armada perang menaklukkan pulau-pulau negeri. Belum ada. Zamannya Abu Bakar masih sibuk menguatkan Jazirah Arab. Dulu sudah saya ceritakan. Umar bin Khattab zamannya beliau menaklukkan Romawi Persia. Zamannya Utsman bin Affan, Afrika Utara sampai Asia Tengah, Azerbaijan, sampai negara ex-Soviet itu dikuasai sama Utsman bin Affan. Terbentang luas zamannya Utsman. Khalifah Rosidin yang paling luas wilayahnya Utsman bin Affan. Setelah itu di zamannya Ali redup, enggak ada penaklukan karena sibuk dengan apa? Pertikaian di kalangan sahabat. Lah, ternyata itu di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, ini yang diceritakan Nabi dalam mimpi terbukti. Saya ceritakan, fa kharajat ma'a zawjiha Ubadah ibn Samit ghazian awal marqibal muslimun al-bahra ma'a Muawiyah. Dan sejarah mencatat bahwa Ummu Haram binti Milhan ini keluar jihad bersama suaminya Abu bin Samit, mengarungi samudra, menaklukkan negeri-negeri. Dan itu tidak terjadi kecuali di zamannya siapa? Muawiyah. Komandannya Muawiyah. Seperti yang dikabarkan Nabi dalam apa tadi? Kalau umatnya Nabi yang ikut saja dibangga-banggakan, bagaimana dengan sang komandan? Paham maksudnya ya? Dan yang melakukan itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian kata al-Imam Muhallab bin Ahmad al-Andalusi, salah satu pensyarah kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan, fi hadzal hadis manqabatun li Muawiyah. Hadis yang mimpi tadi meskipun tidak menyebutkan satupun kalimat atau nama Muawiyah dalam hadis tadi. Saya mau tanya, dalam hadis tadi itu ada nama Muawiyah apa enggak? Tidak ada. Tetapi kata para ulama pensyarah hadis, mereka mengatakan fi hadzal hadisi manqabatun li Muawiyah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Muawiyah karena itu terjadi di zamannya Muawiyah. Li'annahu awwalu man ghazal bahra, karena dia adalah pemimpin pertama yang menaklukkan negeri melalui samudra. Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak boleh kita merendahkan Muawiyah. Zamannya Muawiyah itu Romawi gemeteran. Ahli siasat, dahaul arab politikusnya sahabat, ya ini Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, negarawan. Politikus jangan langsung pikiran sampean politikus demokrasi kayak gini. Ini politikus dengan makna sesungguhnya gitu. Asal apa siasat, syariah, itu orangnya Muawiyah ini. Beliau adalah seorang leader, dicintai oleh kaumnya. Masih ingat dulu sudah saya ceritakan ketika Ali perang sama siapa? Muawiyah. Itu kan Ali kan pidato di depan orang Kufah. Masih ingat? Diajak jihad, diajak perang, itu berhadapan dengan Muawiyah. Maka mereka mendebat Ali, gak setuju sama Ali, mereka usul sama Ali, yang menunjukkan mereka itu enggan untuk mentaati Ali. Masih ingat kan kisah itu? Sebaliknya Muawiyah di Syam, ketika pasukannya Ali membawa pasukan yang besar, maka Muawiyah berpidato di depan apa? Orang-orang Syam. Orang-orang Syam tidak ada satupun yang membantah Muawiyah. Dan orang-orang Syam mengatakan, sami'na wa'ata. Sampai-sampai nih Ali ini mengatakan kayak gini, aku berharap, ya, aku berharap sebagian dari pengikutku ini, 10 dari pengikutku ini, dibawa ke Muawiyah dan diganti satu prajuritnya Muawiyah. Karena Ali tahu orang Syam itu baik-baik. Dan Allah pun memuji ahli Syam. Ahli Syam itu kalau sekarang Palestina, Suriah, Jordania, Lebanon. Itu Syam. Anak yang diberkati. Masa iya Ustaz? Iya. Dalilnya mana? Surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari nabinya, hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekeliling. Berarti sekeliling tanah Aqsa, ya, tanah Syam itu. Penduduknya, dan Muawiyah ini dicintai oleh orang-orang Syam. Pada waktu itu beliau jadi apa? Gubernur. Itu ya. Kemudian berikutnya, nomor berapa sekarang? Keutamaan nomor 5. Annahu kana kathirul buka min khasyatillah. Muawiyah termasuk sahabat yang gampang nangis. Gampang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah Muawiyah ini dakhala rajul ala Muawiyah. Ada seorang laki-laki masuk ke Muawiyah. Fa akhbarahu bi haditsin sami'ahu min Abi Hurairah. Ada seorang laki-laki masuk ke Muawiyah radhiyallahu anhu, terus membacakan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah kepada siapa tadi? Muawiyah. Saya ulangi ya, Muawiyah ada di istananya atau di tempatnya, datang laki-laki membawa hadis yang dia dengar dari siapa tadi? Abu Hurairah. Hadis yang terkenal, yang sering antum dengar. Hadis yang mengatakan yang kurang lebih isinya adalah 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Ada 3 orang yang neraka itu dinyalakan dengan 3 orang ini. Saya mau tanya, bahan bakarnya neraka itu apa? Manusia dan bebatuan, kan? Berarti kalau semakin dicemplungkan ke sana itu manusia, maka semakin apa? Berkobar, semakin menyala. Kalau manusia sudah mau, semakin menyala. Lah, dalam riwayat dikatakan ada 3 orang yang neraka ini dinyalakan dengan 3 orang. Siapa kira-kira? Apakah Anda mengira orang yang berzina, orang yang berjudi, makan riba? Tidak. Ternyata 3 orang ini yang pertama adalah orang yang mati di medan jihad. Masih ingat kan? Yang kedua orang yang ahli ilmu, mengajari manusia Al-Quran. Yang ketiga, orang yang ahli sedekah, orang yang dermawan, kan gitu kan. Tidak ada amalan yang lebih hebat dari tiga ini setelah tauhid dan berbakti kepada orang tua. Satu, berjihad dengan nyawa. Dua, berjihad dengan ilmu. Tiga, berjihad dengan harta. Ini paling tinggi nih. Tapi tiga-tiganya dilemparkan ke neraka. Itu kan masyhur ya, sudah enggak usah baca detail, kan disebutkan panjang hadisnya. Intinya itu, mendengar hadis itu, maka Muawiyah nangis. Muawiyah nangis dengan sejadi-jadinya. Thumma baka Muawiyah tu bukaan syadidan. Ketika orang ini mengabari itu, nangis dengan senangis-nangisnya. Hatta dhananna annahu halik, sampai kami menyangka Muawiyah akan mati gara-gara nangis itu. Saking terseduh-seduhnya Muawiyah mendengarkan hadisnya Abu Hurairah tadi itu yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya pingsan nih Muawiyah. Nangisnya sampai pingsan. Ya. Setelah beliau sadar, beliau bangun, beliau mengusap wajah beliau Muawiyah. Kemudian Muawiyah mengatakan, "Shadaqallah wa rasuluhu." Benarlah apa yang Allah firmankan dan yang Rasulullah kabarkan. Kalau memang tiga orang itu saja tidak selamat, lalu bagaimana dengan kita ini? Ini tidak hanya Muawiyah, Abu Bakar, Umar juga gitu. Orang yang dijamin masuk surga tapi masih takut. Umar dikatakan Nabi, Umar fil jannah, Umar masuk surga. Apakah Anda mengira terus kemudian Umar, sudahlah santai aja sudah masuk surga. Masa Rasulullah diurungkan hadisnya, kan enggak mungkin. Rasul wafat. Jadi hadisnya Nabi enggak mungkin ditarik kembali. Paham enggak maksud saya? Wes santailah, sudah dikabarkan aku masuk surga dan enggak mungkin Rasulullah mencabut hadis kalau Rasulullah sudah wafat. Dan Rasul itu enggak ngomong kecuali berdasarkan apa? Wahyu. Sudah enak, sudah bebas dari neraka, masuk surga. Tapi enggak. Umar bin Khattab itu ketika mendengar bahwa Hudzaifah ibnul Yaman dikabari oleh Nabi daftar nama-nama orang munafik, masih ingat kan itu? Kemarin saya ceritakan itu. Ada sahabat Nabi yang spesialisasinya itu yang jelek-jelek. Kalau yang lain tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang memasukkan aku ke surga? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling mendatangkan ini dan itu? Pertanyaan yang baik-baik. Ada satu sahabat kalau tanya yang jelek-jelek. Siapa namanya? Hah? Bukan Muawiyah. Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini paling paham tentang yang jelek-jelek, tentang masalah fitnah-fitnah akhir zaman, tentang apa huru-hara, paling paham. Ya, seorang penyair mengatakan araftu syarra lil syarri. Aku ingin mengetahui kejelekan bukan karena aku ingin berbuat kejelekan, tetapi agar aku tidak terjatuh pada kejelekan. Makanya Hudzaifah ini tanya yang jelek. Sampai-sampai Hudzaifah ini satu-satunya sahabat yang diberi Nabi daftar nama-nama orang munafik. Abu Bakar aja enggak dikasih tahu. Umar enggak dikasih tahu. Utsman enggak dikasih tahu, Ali enggak dikasih tahu. Yang dikasih tahu siapa tadi? Hudzaifah ini tahu itu munafik, itu munafik, itu enggak, itu munafik, itu munafiknya sungguh-sungguh serius munafiknya, ini rotok-rotok munafik. Taulah, paham, dikasih tahu Rasulullah. Lah Umar ini tahu kalau Hudzaifah ini dikasih tahu Nabi daftar orang munafik, maka kemana-mana dibuntuti sama Umar Khattab. Hudzaifah, ana munafik. Hudzaifah, ini munafik enggak? Apakah aku masuk daftar itu? Saking takutnya tuh. Sampai-sampai karena terus dibuntuti, enggak kuat Hudzaifah dan mengatakan, "Lah, kamu enggak, jangan tanya lagi, sudah cukup. Yang penting kamu enggak," gitu. Ya. Setelah itu Umar bin Khattab ini, kalau ada orang mati, beliau itu lihat Hudzaifah dulu. Kalau Hudzaifah itu nyolati jenazahnya, dia itu nyolati jenazahnya. Kalau Hudzaifah kok enggak mau nyolati, khawatir dia itu orang munafik. Itulah para sahabat, manusia pilihan, dipuji oleh pemilik langit dan bumi, tapi semuanya takut. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu, orang yang gampang nangis. Termasuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ngimami, kalau sholat, nangis. Masih ingat gak kisahnya Rasulullah ketika hampir wafat, beberapa hari menjelang wafat, manggil Aisyah, tolong kabarkan kepada bapakmu, siapa? Abu Bakar untuk ngimami sholat. Diimami. Abu Bakar kan suka nangis kalau sholat. Maka Aisyah datang ke Rasul, ya Rasulullah tolong diubah kebijakannya. Jangan bapakku, bapak itu suka nangis. Kalau bapakku yang ngimami, nanti orang-orang itu pesimis. Dikira, ya panjenengan ini semakin parah sakitnya, wafat dan seterusnya. Tolong jangan bapakku, bapakku itu gampang nangis. Umar saja. Tapi kata Rasulullah, tidak boleh kecuali Abu Bakar. Itu juga menunjukkan keutamaan siapa? Abu Bakar. Kembali ke materi. Itu nomor berapa tadi? Hah? Nomor 5. Sekarang nomor 6. Anna Muawiyata kana harisan ala ta'limil muslimin. Muawiyah termasuk orang yang semangat mengajari manusia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang semangat mengajari orang. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, kunna inda Muawiyah. Mohon maaf, ada seorang namanya Muhammad bin Amr. Ya. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari kakekku. Kunna inda Muawiyah, kami bersama Muawiyah pada waktu itu. Wa qala al muadzin, kemudian muadzinnya mengatakan Allahu akbar Allahu akbar. Maka Muawiyah mengatakan Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian muadzinnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu, maka Muawiyah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Setiap itu dijawab seperti hayya shalah, dijawab apa? La haula wala quwata illa billah. Sampai selesai. Ketika selesai muadzinnya, maka Muawiyah berkata kepada orang-orang ini, hakadza kana Rasulullah yaqulu wa nabiyyukum idza adzana al muadzin. Demikianlah dahulu Rasulullah berkata kalau dengar muadzin, ngajari orang-orang Muawiyah. Ngajari para tabi'in, ngajari gitu. Kemudian di sini banyak riwayat beliau juga mengajari wudu, ada orang yang salah wudunya diajari sama beliau dan seterusnya. Kemudian nomor berapa? 7. Muawiyah adalah orang yang tidak gila jabatan, yang tidak gila kehormatan. Orang yang tawadhu. Ada hadis, ada itunya, hadisnya. Sudah? Perhatikan. Dicantumkan dalam riwayat, dalam riwayat Imam Tirmidzi, perhatikan, inna Muawiyah tadakhala baitan fihi Ibnu Amir wa Ibnu Zubair. Muawiyah pernah masuk ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada Ibnu Amir dan Ibnu Zubair. Siapa Ibnu Zubair ini? Abdullah bin Zubair. Anaknya Zubair bin Awam. Anaknya Asma, ponakannya Aisyah. Cucunya Abu Bakar. Orang mulia ini. Jadi Muawiyah pernah masuk di sebuah rumah. Di rumah itu ada Ibnu Amir. Dan siapa tadi satunya? Abdullah bin Az-Zubair. Faqama Ibnu Amir. Ketika lihat Muawiyah datang, maka Ibnu Amir berdiri. Adapun Ibnu Zuhab, adapun Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair masih tetap duduk, tidak mau berdiri. Faqala Muawiyah tu, maka Muawiyah berkata kepada Ibnu Amir, ijlis, duduk kamu, jangan berdiri. Fa inni samitu Rasulullah yaqul, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, man sarrahu an yam thulalahul ibadu qiyaman, barang siapa yang bahagia, senang kalau ada orang berdiri menghormati dirinya, falyatabawwa' baitan finnar, maka hendaklah dia menyiapkan rumahnya di neraka. Itu larangan, enggak boleh senang orang berdiri untuknya, dan larangan berdiri untuk orang. Berdiri itu ada dua, ada qiyam li, ada qiyam ilaihi. Bingung. Kan tadi kan belajar sama Ustaz Zakaria kan? Qoma yakumu itu ada qoma ilah, ada qoma li. Kalau kumtu laka, aku berdiri untukmu, enggak boleh. Tapi kalau kumtu ilaika, aku berdiri untuk mendatangimu, menyambut, boleh. Misalnya gini ya, ada orang, panjenengan duduk di sini, terus ada orang, terus sama berdiri semuanya untuk apa? Menghormati orang itu enggak boleh. Tapi kalau sama duduk di sini, terus ada ustaz datang di sana, maka sama berdiri dalam rangka apa? Kesana menyambutnya, itu ya enggak apa-apa. Bisa dipahami perbedaannya ya? Misalnya saya dulu waktu MI, ya, Kalau waktu duduk, nyumina, duduk semuanya, ustadznya datang, maka ketua kelas mengatakan, ya saya sendiri ketua kelasnya dulu itu. Kiaman, berdiri semuanya, berdiri. Ini tidak boleh. Ya, kiaman, berdiri supaya menghormati. Seperti upin-upin itu loh. Berdiri semuanya, selamat pagi. Gitu. Saya apal gara-gara anak saya lihat. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Maka itu harus diingatkan anak kita. Tidak boleh berdiri. Nah itu Muawiyah melarang, jangan. Tidak boleh. Nah, berdiri untuk menyambut orang tidak boleh, kecuali berdiri untuk mendatangi dan menyambut itu yang boleh. Tapi kalau berdiri dalam rangka sekedar menghormati, misalnya bapak wali kota datang, hadirin dimohon berdiri semua, ini tidak boleh sebenarnya. Itu kan lumrah itu terjadi, tapi tidak boleh. Ya. Maka Muawiyah tidak mau diperlakukan seperti itu, dan Muawiyah mengingkari orang yang melakukan itu. Nah kemudian, setelah Muawiyah jadi khalifah, perhatikan ini penting. Setelah Muawiyah jadi khalifah, nanti dari dinasti Umayyah, karena Muawiyah ini adalah khalifah pertama Bani Umayyah. Kan gitu kan ya? Setelah Khulafaur Rasyidin selesai kan, pindah ke dinasti Umayyah. Dan Muawiyah ini khalifah pertama dinasti Umayyah. Setelah itu, Muawiyah termasuk orang yang pertama kali mengubah sistem khilafah syura ke apa? Ke kerajaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk siapapun untuk menjadi penggantinya. Rasulullah tidak pernah berwasiat menunjuk siapapun jadi penggantinya, tapi Rasulullah memberikan isyarat-isyarat yang semua isyarat itu ngerucut kepada siapa? Abu Bakar. Itu satu, berarti biarkan kaum muslimin yang memilih. Itu satu, seperti yang dilakukan Nabi dengan isyarat saja. Yang kedua, yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tidak menyerahkan perkara ini kepada kaum muslimin untuk musyawarah, enggak. Abu Bakar langsung nunjuk. Paham maksud saya? Siapa yang ditunjuk Abu Bakar? Umar. Ini juga boleh. Tetapi Umar bukan keluarganya. Siapa? Bukan keluarganya Abu Bakar. Boleh. Semua itu syar'i. Satu, tidak memilih siapapun dikembalikan ke kaum muslimin. Caranya Nabi itu. Yang kedua, caranya siapa? Abu Bakar menunjuk orang yang paling berhak, ya, tanpa ada musyawarah. Pokoknya orang yang paling berhak siapa ditunjuk. Tetapi yang ditunjuk bukan keluarganya, itu juga syar'i. Yang ketiga yang dilakukan oleh siapa? Umar, betul tak? Yang dilakukan Umar tidak seperti Nabi, tidak seperti Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar hanya menunjuk tim formatur. 6 orang itu loh yang kemarin saya sebutkan. Siapa aja 6 orang itu? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tulha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'd bin Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. 6 orang. Jadi tiga-tiganya beda. Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Abu Bakar. Abu Bakar melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh siapa? Umar. Lah Ali seperti Nabi. Membiarkan, tidak menunjuk, tidak apa. Bisa dipahami ya? Kemudian baru di zamannya Muawiyah ini beliau dalam hal ini tidak tepat. Tidak tepat. Para ulama mengatakan karena beliau menjadikan apa? Tetapi itu pun kita berkhusnudzon. Apa khusnudzonnya? Karena pada waktu itu sebelum Muawiyah jadi khalifah umat Islam bunuh-bunuhan. Betul enggak? Antara Ali, Aisyah banyak itu. Lah, ini khawatir ini siapa namanya? Muawiyah ini. Khawatir kalau dibiarkan begitu aja akan terjadi apa? Konflik kedua kali masih anget-angetnya itu. Setelah Muawiyah takut kembali terjadi pertumpahan darah, maka untuk meredam pertumpahan darah itu Muawiyah berijtihad. Langsung menunjuk siapa? Putranya, siapa namanya? Yazid. Ya, itu ijtihad beliau. Kita berhusnudzon, tetapi kurang tepat itu. Kata para ulama kurang tepat. Tetapi ketika Yazid jadi, sanggak Yazid itu? Sanda. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah kan mengatakan, Rasulullah mengatakan, wasam'i wa ta'a wa'ing, apa? Kamu harus mendengar dan taat. Wa'in ta'amaru alaikum abdun habasyiyun. Meskipun yang memimpin kamu adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Saya mau tanya nih, tolong dijawab. Budak itu sah enggak jadi khalifah? Mohon maaf, kuda itu bisa enggak jadi khalifah? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak boleh. Oh, bagaimana budak jadi khalifah? Wong budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Miliknya dia itu miliknya siapa? Majikan. Kok memimpin khalifah? Kok jadi khalifah? Wong dia sendiri dibuat suruh-suruhan kok. Tapi mengapa kok Rasulullah mengatakan seperti itu? Sesuatu yang tidak mungkin, yang sulit tercapai. Tapi kalau sudah terjadi, punya wilayah, punya apa namanya? Punya kekuasaan, disuruh taat. Selama orangnya apa? Islam. Gitu. Kan sering kan apa namanya? Subhat yang mengatakan kalau demokrasi enggak mau ikut, tapi kalau nanti jadi kok ditaati. Enggak mau produknya dikatakan haram, tapi ketika hasilnya kok dia bahkan setuju. Kan itu sering yang disebut-sebutkan gitu. Kita jawab, itu banyak terjadi. Contoh ya, contoh. Tolak bid'ah itu haram. Tahu tolak bid'ah? Tolak bid'ah itu tolak bid'ah seperti mentalak istri ketika haid. Paham? Itu bid'ah. Tetapi kalau diucapkan jatuh apa enggak? Jatuh. Ya, itu ada hukum. Hukum sebelum terjadi itu enggak boleh, tapi kalau sudah kejadian maka itu jadi sah. Seperti tadi, maka Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyikapi apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Muawiyah dalam membaiat siapa tadi? Yazid, mengatakan ini enggak tepat. Tetapi kalau sudah jadi, maka apa? Menganjurkan untuk apa? Sami'na wa atho'na. Nah, nanti ini ketika Muawiyah ini wafat, nanti diganti Yazid, terus diganti nanti ada Abdul Malik bin Marwan, ada Al-Walid, ada macam-macam, dan hebat-hebat ya. Tapi yang paling hebat adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Apa hubungan sama Muawiyah Ustaz? Nanti saya ceritakan, ada hubungannya ini. Umar bin Abdul Aziz, tahu Umar bin Abdul Aziz ya? Khalifah yang luar biasa, saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz, sampai ada orang yang mengatakan kalau ada khalifah Rasidin yang kelima, maka Umar bin Abdul Aziz adalah orangnya. Ada kan seperti itu? Ada yang mengatakan seperti itu. Saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Zamannya Umar bin Abdul Aziz itu berarti, zamannya Umar bin Abdul Aziz itu Islam bukan sampai Spanyol. Spanyol sudah rata di zamannya Al-Walid sama Abdul Walid. Sebelum Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, Spanyol sudah dikuasai Islam. Lah zamannya Umar bin Abdul Aziz ini, Islam sampai mana? Sampai Perancis bagian selatan. Bayangkan. Perancis sebagai sudah pembahasannya bukan Spanyol lagi nih. Spanyol sudah ditaklukkan oleh pendahulunya, paham maksudnya ya? Sampai ke Perancis bagian selatan dengan panglima perangnya yang bernama Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah. Jenderalnya Umar bin Abdul Aziz sampai ke apa nanti? Perancis bagian selatan. Dan bahkan diriwayatkan di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu orang mengeluarkan zakat itu bingung digajikan siapa. Karena apa? Makmur, sentosa, luar biasa, negeri-negeri ditaklukkan. Zamannya Umar bin Abdul Aziz itu seperti zamannya Khulafaur Rasyidin. Saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai orang membandingkan antara Umar bin Abdul Aziz sama siapa? Muawiyah. Paham maksud saya? Kenapa kok saya ceritakan Umar bin Abdul Aziz? Karena saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai orang-orang pada zaman itu bertanya kepada ulamanya, bagus mana sih kira-kira Umar bin Abdul Aziz sama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Simak penjelasan ini. Su'ila Ibn Mubarak an Muawiyah. Ada seorang Ibn Mubarak ditanya tentang Muawiyah. Maka beliau mengatakan, "Madza aqulu fi rajulin qala Rasulullah sami Allahu liman hamida wa qala Muawiyah rabbana walakal hamd." Bagaimana kau bertanya kepada aku tentang seorang, ada orang tanya ke Imam Syafi'i, Ibnul Mubarak, bagaimana sih Muawiyah itu orangnya? Dijawab sama Ibnul Mubarak, "Bagaimana kau bertanya kepada aku tentang seseorang yang ketika Rasulullah rukuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka orang itu ada di belakang Nabi dan mengatakan Rabbana lakal hamd." Paham enggak maksudnya? Apa maksudnya coba? Rasulullah ketika I'tijal karena membaca sami Allahu liman hamida. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Paham sampai sini? Sami Allahu liman hamida. Allah memuji, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Dan di antara yang memuji Allah adalah orang yang di belakang Rasulullah pada waktu itu yang mengatakan Rabbana walakal hamd, bagimu ya Allah segala pujian. Siapa itu orangnya? Muawiyah. Bagaimana kau tanya kepada aku tentang orang yang orang ini pernah bermakmum dengan Rasulullah, mendengarkan tilawahnya Rasulullah, mencatat wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kau tanya itu lagi kepadaku. Diingkar sama Abdullah. Ada lagi orang datang bertanya kepada Imam Ibn Mubarak, ayyuhuma afdal, huwa am Umar bin Abdul Aziz. Sudah dibilangi padahal yang pertama tadi itu, kamu jangan tanya Muawiyah. Jadi sahabat Nabi kok ditanyakan. Siapa kita ini kok ditanya tentang Muawiyah? Si durung buas, belum buas orang ini. Tanya lagi, hebat mana sama Umar bin Abdul Aziz? Dengan harapan, ini Ibn Mubarak ngomong Umar bin Abdul Aziz yang lebih apa? Lebih hebat. Gak disangka jawabannya. Bagus mana wahai Imam Ibn Mubarak? Ibn Mubarak ini seorang ulama mujahid generasi tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Maka ditanya lebih bagus mana Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Dijawab sama Ibn Mubarak, la turabun fi min khari Muawiyah ma'a rasulillah fi jihad fi sabilillah khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz. Demi Allah, sesungguhnya debu yang ada di kedua lubang hidungnya Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah jauh lebih baik, jauh lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Bukan Muawiyahnya, debunya yang nempel. Artinya gak boleh kita bandingkan orang yang bertemu dengan Nabi, setia bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, kok bandingkan dengan orang yang tidak melihat Nabi, tidak ketemu sama Nabi. Gak boleh. Dan tadi kan saya katakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa apa? Emas. Kalian tidak akan mampu mengalahkan pahala satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Dan mud itu enggak mungkin emas. Emas enggak bisa dimud. Ya, yang dimud berarti apa? Gandum. Perhatikan ini perbandingan yang sangat apa? Tidak sebanding. Bayangkan ada orang infak sebesar gunung Uhud emas dengan setengah mudnya saja sedekahnya sahabat, dan seluruh ulama Islam sepakat Muawiyah ini sahabat. Tak bisa mengalahkan. Tak bisa. Makanya dibantah sama Ibn Mubarak. Su'ila al-Mu'afa bin Imran. Ada lagi yang ditanya seorang imam al-Mu'afa bin Imran, ayyuhuma afdal, Muawiyah am Umar bin Abdul Aziz. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz benar-benar orang hebat. Sampai ditanyakan kayak gitu kan berarti kan saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Makanya kalau antum mendengar ada orang atau ada kitab yang mengatakan Khulafaur Rasyidin yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz, tak boleh. Seandainya ada Khulafaur Rasyidin yang kelima, tidak ada yang berat kecuali siapa? Muawiyah. Doa Hasan. Hasan kan termasuk dalamnya masih Khulafaur Rasyidin. Kemudian Mu'afa ibn Imran ditanya, ayyuhum afdal Muawiyah am Umar bin Abdul Aziz, siapa yang lebih utama, Muawiyah apa Umar bin Abdul Aziz? Dijawab sama beliau, ataj'alu rajulan min ashabi Rasulillah mithla rajulin minat tabi'in. Apakah kau ingin menyamakan sahabat Nabi yang melihat Nabi, beriman sama Nabi, dengan orang dari kalangan tabi'in yang tidak melihat Nabi? Marah sebenarnya Mu'afa bin Imroni, marah dan mengatakan, apakah kau samakan orang yang melihat Nabi dengan orang yang tidak melihat Nabi, yang beriman kepada Nabi? Wahuwa sahibuhu, Muawiyah adalah sahabat Rasulullah. Wasihruhu, iparnya Rasulullah. Dari mana kok ipar? Beliau kan saudaranya Ummu Habibah. Wakatibuhu, sekretarisnya Rasulullah. Wa aminuhu ala wahyihi, dan kepercayaan Rasulullah terhadap wahyunya Allah, yaitu apa? Al-Qur'an. maka dimarahi tadi. Kemudian, ya ini ada perkataan bagus ya tentang Muawiyah. Saya bacakan di sini. Qala Rabi bin Nafi al-Halabi rahimahullah, Imam Ar-Rabi bin Nafi al-Halabi mengatakan, Muawiyah tu satrun li ashabi Muhammad. Ini penting ini intinya di sini nih. Kajian dari awal sampai akhir itu. Ini. Muawiyah tu satrun li ashabi Rasulillah. Muawiyah adalah tirainya sahabat. Muawiyah adalah tirainya sahabat. Kalau engkau melihat ada orang menyingkap tirai ini, jadi orang yang mencela sahabat itu masuknya lewat siapa? Enggak mungkin lewat Umar. Umar itu kayak gunung. Orang kalau mencela Umar seperti menanduk gunung, kepalanya yang pecah, gunungnya enggak ngapa-ngapain. Paham ya? Maka kalau lihat ada orang mencela Muawiyah, ini pertanda, itulah. Makanya para ulama mengatakan Muawiyah itu satrun li ashabi Rasulillah. Muawiyah adalah apa? Tirainya sahabat. Kalau engkau lihat ada orang menyingkap tirai ini, maka dia ingin membuat sesuatu kejelekan bagi sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu saya ceritakan, dulu saya ingatkan bahwa orang yang mencela sahabat Muhammad, apa sih konsekuensinya mencela sahabat Nabi itu? Apa? Sebagian orang ya ngomong seperti ini, kita ini ahlu sunnah sama syiah itu nggak boleh apa konfrontasi terus. Sudahlah, kita ini bersahabat sama syiah. Bedanya apa sih sama syiah? Kita ini sama-sama umatnya Nabi Muhammad. Bedanya kita cinta sahabat, sedangkan orang syiah tidak senang sahabat. Wong cuma masalah gitu aja kok dibesar-besarkan. Ini orang nggak paham. Karena apa sih? Apa sih bahaya mencela sahabat? Apa? Mencela sahabat itu konsekuensinya adalah menghancurkan Islam. Saya enggak mengatakan merusak Islam. Yang saya katakan apa? Menghancurkan Islam. Mencela sahabat sama dengan menghancurkan Islam. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena semua riwayat yang sampai ke kita itu melalui sahabat. Salat dari sahabat, zakat haji dari sahabat, kemudian zakat dari sahabat. Kalau perawi sudah dicela, perawi sudah dikafirkan, bisa diterima enggak hadisnya? Jadi mereka mencela sahabat, yang diinginkan bukan sahabat tapi hancurnya Islam. Makanya dulu sudah saya beri perumpamaan. Islam itu ibarat bangunan yang kokoh. Dan bangunan yang kokoh itu punya pintu. Dan pintunya Islam adalah sahabat. Perhatikan. Kalau engkau melihat ada orang merusak pintu, engkau lihat pencuri, perampok merusak pintu, jangan sesekali Anda mengira itu perampok, itu pencuri ingin mencongkel pintu dan membawa pintu itu pulang ke rumahnya. Paham enggak? Karena yang diinginkan pencuri dan perampok itu bukan pintu itu. Tapi apa? Isinya rumah. Kalau engkau melihat orang mencela sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ingin adalah runtuhnya Islam. Runtuhnya Islam. Mereka tidak ingin sahabat, tapi runtuhnya Islam. Karena semua ibadah kita ini diwayatkan dari siapa? Sahabat semua. Kalau sahabatnya sudah dikafirkan semuanya, bagaimana kita bisa sholat? Wong perawinya kafir, kafir enggak diterima riwayatnya. Gitu ya. Kemudian ada seorang ulama Muhibbuddin Al-Khatib, beliau punya hasiah dalam kitab Al-Awasim. Beliau ditanya, beliau berkata, perhatikan, sa'alani marrah ahadus syababil muslimin. Ada orang sebagian dari ini, orang bukan ulama zaman dulu, termasuk yang baru. Beliau berkata, telah berkata kepadaku salah seorang pemuda-pemuda Islam yang aku melihat ini orang-orang baik-baik. Dia bertanya kepadaku, mataqulu fi Muawiyah, apa pendapatmu tentang Muawiyah? Maka saya jawab, wa man ana hatta us'al an azim min udhama'i hadhil ummah. Siapa saya Sampai saya ditanya tentang orang yang besar dari umat Islam ini. Wa sahibu min haris ashabi Rasulillah. Siapa saya ini kok disuruh komentari sahabat pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, annahu misbahun min masabihil Islam. Dia adalah pelita di antara pelita-pelitanya Islam. Perhatikan. Walakin akan tetapi hadal misbah sato'a ila janibi arba' sumus. Perhatikan, perhatikan. Ada orang tanya ke beliau tentang Muawiyah, dan beliau menjawab, siapa saya ini kok disuruh komentari tentang Muawiyah, sahabatnya Nabi, iparnya Nabi, juru tulisnya Nabi, pendekarnya Islam, penakluk negeri-negeri, menyebarkan Islam di lintas benua. Lintas benua. Awal mulai penaklukan Eropa, Romawi, ya, ke arah Turki dan seterusnya, ya, di zamannya siapa? Bani Umayyah ini. Bagaimana saya disuruh komentari orang sebesar itu? Muawiyah adalah pelita Islam, lentera Islam, lampunya Islam. Hanya saja, ini penting nih, hanya saja beliau ini adalah lampu yang bersinar terang di samping empat matahari. Bukan lampu ini enggak istimewa, tetapi saking mulianya empat matahari itu, sehingga orang mengira ini enggak mulia. Paham enggak maksud saya? Siapa empat matahari itu? Khulafaur Rasyidin. Bukan enggak hebat, hebat. Bukan enggak mulia, sangat mulia. Tetapi kata beliau ini, saking hebatnya yang empat gitu lah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga nampak kecil Muawiyah ini. Kalau dibandingkan dengan siapa? Empat sebelumnya. Tetapi beliau sendiri adalah pelitanya Islam, gitu loh. Yang enggak boleh kita mencelanya. Kemudian terakhir, setelah itu silakan kalau ada diskusi. Terakhir adalah di sini qala Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menceritakan ketika terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Muawiyah. Ali ada di mana? Kufah. Betul? Muawiyah di mana? Syam. Antum kalau lihat peta, Syam itu berbatasan langsung sama Romawi, Konstantinopel, yang pada waktu itu berpusat di mana? Turki. Turki pada itu kan Romawi sebelum Islam, ditaklukkan Muhammad Al-Fatih. Jadi posisi Muawiyah ada di Syam berbatasan langsung sama negara Romawi Raya, tentara salib. Muawiyah perang sama Ali. Maka dilihat nih sama Kaisar Romawi, oh, Muawiyah lagi sibuk perang dengan saudara sendiri. Kesempatan ini tidak disia-siakan siapa? Romawi. Maka Kaisar Romawi langsung membuat pasukan besar, sudah merangkak ke perbatasan Suriah, sudah di perbatasan kaum muslimin. Kemudian Muawiyah dilapori itu. Ini orang Romawi mengira Muawiyah ini sudah capek kalah perang dan seterusnya, bisa dipahami ya, dimanfaatkan. Maka ketika melihat gelagat mereka, Muawiyah dikabari intelijennya, ya, dikabari bahwa pasukan Romawi sudah siap di perbatasan, ingin menghantam Damaskus. Apa yang dilakukan Muawiyah? Muawiyah langsung mengambil surat, nulis surat. Dan dalam suratnya itu beliau mengatakan, dikirim ke Kaisar Romawi, beliau berkata, wahai khabith, wahai orang yang jelek, ya kalb, wahai anjing, kata beliau. Disebutkan di sini, demi Allah, jika engkau tidak menarik seluruh pasukanmu sampai ke negeri Romawi, niscaya aku akan berdamai dengan anak pamanku. Siapa di sini? Ali. Niscaya aku akan berdamai dengan anak pamanku. Kenapa kok anak pamanku? Karena tadi saya sebutkan kan, karena beliau itu kakeknya namanya Abdus Syams, sedangkan kakeknya Ali itu Hashim. Paham? Abdusyam sama Hasyim ini apa? Saudara. Abdusyam nanti melahirkan Muawiyah, Hasyim melahirkan Ali bin Abi Thalib. Kan gitu kan Rasulullah dan seterusnya. Seandainya engkau tidak menarik seluruh pasukanmu sampai ke negeri Romawi, niscaya aku akan berdamai dengan anak pamanku. Dan aku akan datangkan pasukan yang awalnya sampai ke negerimu, sedangkan buntutnya masih di Damaskus. Akan saya obrak-abrik Romawi. Ketakutan, gemeter Raja Romawi, ditarik mundur semuanya, terus nulis surat Muawiyah, mohon maaf. Terus memberikan upeti kepada Muawiyah, radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain tidak seperti itu. Dalam riwayat yang lain, Muawiyah perang sama Ali, dilihat sama orang Romawi. Orang Romawi seperti kebiasaannya suka menerapkan divide et impera. Apa maksudnya itu? Diadu domba. Datang ke Muawiyah. Kami siap mengerahkan tentara salib untuk menghantam Ali. Kami siap menyerahkan tentara-tentara Romawi untuk membelamu dan memenangkan diri dari pasukannya Ali bin Abi Thalib. Dijawab sama Muawiyah, apa keperluanmu dengan dua saudara yang sedang bertikai? Siapa dua saudara ini? Dirinya sama Ali. Dua saudara sedang bertikai. Apa urusanmu dengan kami? Demi Allah, kalau kamu tidak berhenti dari mengadu domba kami, niscaya aku akan berdamai dengan anak pamanku, dan aku akan mengirimkan pasukan ke negerimu. Maka akhirnya tentara Romawi minta maaf. Ada satu poin yang belum saya jelaskan. Dan poin ini ternyata panjang, baru saya tahu tadi saya buka di sini. Yaitu, apa namanya, keutamaan Muawiyah ketika jadi khalifah. Saya sebutkan poinnya saja, enggak saya jelaskan. Enggak apa-apa ya. Satu, beliau ini adalah khalifah yang pertama kali membuat armada perang, kapal perang. Itu pada di Mesir. Karena kalau antum melihat peta Mesir, Mesir kan langsung berbatasan dengan laut. Laut apa ini? Laut yang menghubungkan Mesir sama Italia, Yunani itu lah. Laut apa? Lu bukan merah. Laut Tengah. Orang Jakarta enggak suka peta ternyata. Laut Tengah. Mesir itu ke Yunani lewat kapal bisa. Ke Ciprus bisa, ke Italia bisa. Itu laut apa? Laut Tengah ya. Nah, di situ itu cikal bakal menaklukkan negeri-negeri Romawi sudah diciptakan oleh Muawiyah seperti tadi dalam mimpinya siapa tadi? Iya, mimpinya Rasulullah sama Ummu Haram binti Milhan tadi kan. Jadi di zamannya Muawiyah tahun 54. Jadi Muawiyah itu jadi khalifah tahun 41 Hijriah sampai 60. Berarti berapa tahun? 20 tahun. Jadi 40 sampai 60. Is 20 tahun intinya. 40 atau 41 sampai 60. 20-an tahun Muawiyah. Sebelumnya jadi gubernur 20-an tahun. Tadi kan saya sebutkan. Zamannya Abu Bakar, zamannya Umar jadi gubernur, zamannya Utsman jadi gubernur juga, zamannya Ali juga masih jadi gubernur, lama jadi gubernur beliau ini. Dan dicintai oleh orang-orang apa? Syam. Ya. Itu yang dilakukan beliau pada tahun 54 Hijriah, membuat armada perang, kapal-kapal perang sudah diciptakan pada waktu itu. Yang kedua, perhatikan, hebat ini nomor dua ini. Beliau adalah khalifah pertama yang menyerang Konstantinopel. Pertama kali beliau ini. Yaitu tahun 50 Hijriah. Perhatikan. Ada hadis yang berbunyi begini. Awalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qaujabu. Tentara Islam yang pertama kali dari umatku menyerang negeri Romawi memakai lautan. Aujabu, mereka masuk surga. Wa awalu jaisin min ummati yaghzuna madinata qaisar maghfurun lahu. Tentara Islam pertama kali yang akan menaklukkan atau yang menyerang kotanya Kaisar, yaitu kota Nopel, maghfurun lahum, Allah ampuni dosanya. Itu di zaman Muawiyah. Dan yang jadi panglima perang adalah Yazid bin Muawiyah. Jadi panglima perang itu Yazid bin Muawiyah. Tapi belum berhasil. Kuat Romawi itu. Siapa yang berhasil menaklukkan Konstantinopel? Hah? Muhammad Al-Fatih masih nanti jauh dari kisah ini. Tetapi yang pertama kali melakukannya, siapa yang melakukannya? Muawiyah jadi khalifah. Yang jadi panglima perang siapa tadi? Yazid bin Muawiyah. Itu terjadi pada tahun 50 Hijriah. Kemudian terjadi pula penaklukan dan pembangunan kota Khairouan. Nah, Khairouan itu ada di mana? Bukan di Mesir. Mesir sudah ditaklukkan di zamannya siapa? Umar bin Khattab kan? Sama Amr bin As. Ada di mana Khairouan? Ya pastilah Afrika itu. Kalau sekarang di mana sekarang? Terkenal kota ini, terkenal kecuali yang enggak kenal. Khairouan ini di Tunisia, kurang lebih ya. Tunisia atau Aljazair, seingat saya Tunisia. Kan bisa di internet kan gampang itu. Khairouan, insya Allah muncul nanti Tunisia. Berarti kan Afrika Utara itu. Sebelum Maroko, sebelum ya. Sana. Itu dibangun di zamannya Muawiyah, siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Zaman itu Khairouan penuh dengan rimba. Banyak binatang buasnya, banyak ularnya. Lah akhirnya Muawiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan itu semuanya, hewan-hewan berbisa, hewan-hewan buas itu, sampai karena kena doanya itu, hewan-hewan berbisa, hewan-hewan buas ini semua lari dari Khairouan sampai mereka membawa anak-anaknya hijrah. Setelah itu dibugar, dibangun oleh siapa? Muawiyah jadi kota Khairouan. Kota lama itu, sampai sekarang ada kota itu. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, beliau adalah khalifah yang pertama kali menggunakan sistem monarki. Nanti monarki enggak? Ya kerajaan. Ya, sehingga semenjak itu menjadi sistemnya kerajaan, termasuk Abbasiyah nanti, termasuk Utsmani dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan beberapa, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar ada janji Muawiyah kepada Hasan akan mengembalikan kekuasaan jika Muawiyah wafat kepada Hasan kembali? Tidak ada. Kan lucu. Lucu juga, ngapain Hasan seperti itu? Wong dia sudah jadi khalifah kok. Sah. Sah apa enggak Hasan? Sah. Kenapa pakai dikasihkan Muawiyah dan kembali lagi? Ya sudah, wong dia jadi khalifah kok. Enggak usah diberikan kepada siapa? Enggak ada seperti ini, enggak ada. Wallahu a'lam. Dan bagaimana hubungannya Muawiyah sama ahli bait? Hubungannya sangat baik. Di sini ada pembahasan itu. Muawiyah sangat menghormati. Saya bacakan. Al-Imam Ibnu Katsir mencantumkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dengan syarat yang sahih bahwasanya Muawiyah idza laqiya, perhatikan. Karena Muawiyah idza laqiya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala. Dahulu Muawiyah kalau ketemu Hasan, selalu Muawiyah berkata, "Marhaban ibni Rasulillah." Selamat datang wahai putra Rasulullah. Wa ahlan, ya, ahlan wa sahlan, kamu adalah keluargaku. Wa ya'muru lahu bi 300.000, dan Muawiyah memberi Hasan 300.000. Kemudian ketemu dengan Abdullah bin Zubair juga, maka Rasulullah mengatakan, Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu anaknya Sofia. Sofia itu bibinya Rasulullah. Bingung kan? Bingung. Kelihatan wajah-wajah bingung zaman dah itu. Saya ulangi ya. Ketemu sama Hasan dikasih hadiah banyak. Yang kedua ketemu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam satu sahabat yang dijamin masuk surga. Itu misananya Nabi. Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam itu sama-sama sepupu. Bedanya Ali dari pihak paman Abu Thalib, sedangkan Zubair dari pihak ibu Sofia. Sofia ini bibinya Nabi. Paham? Sehingga Zubair bin Awam ini sepupu Nabi. Maka ketika ketemu sama siapa tadi, Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan, "Marhaban bibni amati Rasulillah." Selamat datang wahai putra dari bibinya Rasulullah. Terus kemudian dihormati. Begitu juga ketika ketemu Hasan Husain dihormati sama Muawiyah. Jadi tidak ada masalah antara Hasan sama Muawiyah ini. Dan sekarang Syiah bencinya luar biasa sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi enggak ada riwayat seperti itu. Wallahu a'lam. Riwayat mungkin ada ya, tapi yang rajih wallahu a'lam tidak seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan dan kepentingan para sahabat di masanya menaklukkan negeri-negeri kafir? Mengislamkan penduduknya. Mengislamkan penduduknya, menegakkan kalimat Allah, menghilangkan dari kedzaliman pemimpin. Jangan dikira loh pemimpin yang, jangan dikira zamannya Muawiyah, zamannya Umar bin Khattab, negara yang ditaklukkan, jangan dikira terus rakyatnya itu makmur, enggak. Saya ulangi ya, Umar, Abu Bakar menaklukkan negeri-negeri, jangan dikira itu rakyat yang dicengkram sama Romawi itu bahagia hidupnya. Paham enggak maksud saya? Jangan dikira rakyat yang dicengkram oleh Persia itu hidupnya enak. Tidak enak. Datang Islam, menyingkirkan kedoliman-kedoliman. Diislamkan, diajari sholat, diajari wudhu, diajak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimakmurkan dengan keadilan Islam. Yang sebelumnya mereka bayar upeti kepada rajanya, dicabuki sama rajanya. Untuk bayar apa? Upeti itu Islam datang. Jadi bukan hawa nafsu, bukan. Itu risalah ilahi, disuruh menyebarkan nama Islam. Itu pun gak langsung perang. Kan adabnya kan gitu, didakwai dulu, disurati dulu, suruh masuk Islam dulu. Kalau masuk Islam, kamu tetap jadi pemimpin. Kan gitu kan. Rasulullah nyurati Romawi. Seandainya, perhatikan nih, seandainya dakwah itu tujuannya adalah kekuasaan, gak mungkin Rasulullah kirim surat kepada Raja Romawi. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Dan kerajaanmu tetap menjadi milikmu. Kan gitu kan? Seandainya orientasi terakhir dari dakwah itu harus jadi pemimpin, ya berarti para nabi itu gagal semua. Nabi Isa malah dikejar-kejar pemimpin, dibunuh sama Romawi. Ya kan? Nabi Isa dikejar-kejar sama tentara Romawi atas hasutan orang Yahudi. Nabi Zakaria disembelih, dibunuh sama orang-orang, bukan disembelih. Nabi Yahya, kepalanya dijadikan mahalnya wanita pelacur. Dibunuh. Seandainya orientasi terakhir dari dakwah harus jadi penguasa, ya banyak nabi yang gagal. Iya tak? Bukan. Kekuasaan adalah hadiah dari Allah. Yang penting ngajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya makanya Rasulullah kalau ngirimin surat, kalau kamu masuk Islam, kamu akan selamat dan kerajaanmu akan tetap menjadi apa? Milik. Itu dalil bahwa yang diinginkan bukan semata-mata apa? Kekuasaan, tapi adanya Islam di negeri itu menghilangkan kedzaliman. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di luar tema, tidak lama lagi sekolah anak saya mengadakan acara kelahiran Nabi. Tahu maksudnya kelahiran Nabi ya? Sengaja saya bahasa Indonesia kan. Sama aja maksudnya. Ana salah satu rohis di sekolah Ana yang akan mengadakan berbagai acara untuk memeriahkan acara tersebut. Pertanyaannya, apa sikap saya tersebut? Ya gak boleh ikut. Ya, para sahabat tidak pernah memperingati hari kelahiran Rasulullah. Padahal mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi di muka bumi ini. Para sahabat tidak ada yang pernah, para tabi'in tidak ada yang pernah, tabi'ut tabi'in tidak pernah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu baik, niscaya mereka sudah mendahului kita. Terus mereka berkata seperti ini. Tapi kan itu maksudnya baik, Ustaz. Satu, untuk menumbuhkan cinta kita ke Nabi, satu. Dua, untuk menyatukan umat Islam dalam acara itu. Saya mau tanya, tolong dijawab. Tujuan yang seperti itu sebenarnya sudah diperlukan gak di zamannya sahabat? Saya ulangi ya, mereka kalau ditanya, mereka mengakui, loh memang tahu kita gak ada gitu loh, tapi ini bermanfaat. Apa maksudnya? Menyatukan umat jadi satu, menumbuhkan cinta kepada Nabi. Kenapa gak boleh? Memang gak ada, tapi ini baik. Kita katakan, saya tanya kepada antum semuanya yang hadir di sini, tujuan menyatukan umat dan tujuan menumbuhkan cinta kepada Nabi, tujuan yang seperti ini sudah diperlukan enggak di zaman tabi'in? Sudah diperlukan enggak di zamannya Imam 4? Sudah diperlukan. Dan mereka bisa kalaupun melakukannya. hajatnya ada, keperluan untuk menggapai tujuan itu ada. Seandainya dilakukan bisa, tapi gak dilakukan. Padahal seharusnya tujuan itu ada di zaman itu. Paham tak maksud saya? Gak dilakukan oleh Rasulullah. Ada pun yang mengatakan kalau maulid Nabi gak boleh, berarti zakat pakai beras juga gak boleh. Ini gak nyambung analoginya. Ya Rasulullah, beras kata Rasulullah pakai apa? Pakai makanan pokok. Makanya tidak nyambung logika seperti itu. Jadi ya harus jangan ikut lah ya. Disiasati bagaimana caranya? Lapor datang, mohon maaf saya tidak bisa ikut acara seperti ini. Bedanya orang Arab sama orang Jawa atau orang Indonesia itu, orang Indonesia ini kainaan, tidak enaan. Ngerti gak enaan? Beda karo wong Arab. Wong Arab itu ada kata-kata Arab, as-saraha rohah. Keterus terangan itu melegakan. Wong Arab gak basa-basi, gak yoga kan gitu. Ndak ya ndak. Wong Indonesia terutama orang Jawa, nggih, nggih. Tapi bendol guri lho blangkone iki. Blangkon kan lincik ngarep bendol guri kan? Nggih, nggih, tapi nggih bendol sih. Terutama orang Jawa. Lho saya orang Jawa, tahu karakteristik warga saya. Orang Jawa itu ewo pekewo. Kalau saya ya terus terang aja ya, diusahakan ngomong yang baik sama atasannya. Saya enggak bisa ikut acara ini, saya terus terang. Saya kalau di rumah di kampung, meskipun orang tetangga ngadakan acara kayak gitu-gitu, enggak pernah diundang. Soalnya sudah ngerti semua. Enggak kira teko, enggak kira datang orang ini. Sudah tahu semua, karena terus terang aja saya enggak bisa ikut. Akhirnya mereka berkata, "Wes enggak ikut enggak apa-apa, tapi tetap saya kasih makanan." Paham maksudnya? Kata mereka, enggak ikut enggak apa-apa, tapi sebagai tetangga tetap kita kasih makanan. Itu nanti bagaimana hukum makanan itu khilaf para ulama yang tidak saya bahas di sini. Jadi enggak usah ikut ya. Di as-saraha rohah, keterusterangan itu melegakan. Daripada ewu pekewu lama-lama jadi enggak nyaman semua. Ya Allah alam. Kemudian selanjutnya Ustaz, apakah orang tua Muawiyah juga masuk Islam? Iya, sepakat para ulama. Abu Sufyan masuk Islam. Masuk Islam, bahkan ikut perang Hunain bersama Nabi. Masih ingat ceritanya kan? Sudah saya ceritakan apa belum, wallahu alam. Perang Hunain itu termasuk yang ikut perang Hunain bersama Rasulullah di barisannya orang Islam. Siapa? Abu Sufyan. Menang perang Hunain. Perang Hunain ini honimanya luar biasa. Satu lembah itu penuh dengan unta. Abu Sufyan minta, ya Rasul, saya minta unta. Dikasih sama Nabi 100 unta. Mu'alaf, supaya kuat Islamnya. 100 unta dikasih. Ya Rasulullah minta lagi untuk anakku Muawiyah. Dikasih lagi 100 unta. 100 ekor. Bukan ekornya saja, ya kepalanya semuanya. Ya Rasulullah anakku lagi, ya Rasulullah. Ziyad kalau enggak, Aziz atau Ziyad. Dikasih lagi. Orang-orang kafir-kafir dikasih banyak. Sampai orang Ansar sedih, masih ingat kan ceritanya itu? Karena gak dapat apa-apa itu. Dan itu panjang ceritanya. Jadi pernah jihad sama Nabi Abu Sufyan. Bahkan masih ingat gak ketika Abu Sufyan ini apa namanya memperbarui Sulhul Hudaibiyah yang dilanggar itu. Itu kan akibat sama sama Fathu Makkah. Ini Abu Sufyan ketemu pamannya Nabi Abbas, sudah masuk Islam Abbas. Abu Sufyan kau harus masuk Islam. Kamu gak akan bisa mengalahkan pasukan ponakanku. Gimana aku masuk Islam? Akhirnya masuk Islam. Singkat kata Abu Sufyan masuk Islam. Terpaksa, terpaksa itu urusan dia sama Allah. Tapi dohirnya masuk Islam dan bagus Islamnya berperang bersama Rasulullah. Paham ya? Akhirnya Abbas ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini ketika jahil suka kepemimpinan. Tolong kasih sesuatu tentang, kepada dia tentang itu. Ya sudah, umumkan. Besok penaklukan kota Makkah, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan akan selamat. Masih ingat cerita itu? Akhirnya Abu Sufyan bawa berita ini, karena pasukan Islam sudah memenuhi lembah-lembah, datang ke, oh orang-orang Makkah, sesungguhnya masuk Islamlah kalian, Muhammad datang dengan membawa pasukan yang kita enggak bisa mengalahkannya. Barang siapa yang masuk rumahnya, barang siapa yang masuk Masjidil Haram dia akan selamat, kata Muhammad, dan barang siapa yang masuk rumahku akan selamat. Kata Hindun, jangan dipercaya orang ini. Lagi orang segini banyak disuruh masuk rumahnya yang enggak muat. Tapi kenapa Rasulullah ngomong kayak gitu? Untuk supaya senang gitu loh orang ini. Berdasarkan apa tadi? Usulan dari siapa? Abbas. Padahal seandainya masuk ke rumahnya semuanya enggak muat juga gitu. Tapi tahu Rasulullah ini orang suka jadi pemimpin, makanya dikasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merasa dihargai gitu aja. Akhirnya masuk Islam semuanya. Nah, termasuk ketika itu Hindun, siapa Hindun ini? Istrinya Nabi. Ini harus minum dulu kayaknya. Bismillah. Istrinya Abu Sufyan, alhamdulillah. Datang ke Rasulullah malu-malu karena dulu terlibat dalam pembunuhan pamannya kan gitu kan. Malu-malu pakai niqab. Kata Rasulullah, "Saya tahu kau Hindun." Ya kan? Kemudian Hindun berkata, "Ya Rasulullah, maafkan aku." Dan diampuni, Rasulullah mengampuni semua itu. Kemudian Hindun bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan lelaki yang pelit." Masih ingat cerita itu kan? Yaitu kejadiannya Fathu Makkah itu. Dia lelaki yang pelit, tidak memberikan aku belanja yang cukup untukku dan untuk anakku. Boleh enggak ya Rasulullah saya ambil sedikit dari hartanya tanpa sepengetahuannya? Paham ya? Nah, Rasulullah tidak mengatakan, "Kamu ini aibnya suami kok kamu bungkam." Nah, itu berarti boleh kalau dalam rangka minta fatwa. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, "Khudhi ma yafiki wa waladiki bil ma'ruf." Orang tuanya Muawiyah masuk Islam. Iya, ibu dan bapaknya. Termasuk ibunya yang dulu pernah menyuruh orang budak untuk membunuh Hamzah. Bukan. Ya, ini salah yang salah paham. Yang menyuruh itu bukan Hindun, tapi ada orang lain karena pamannya terbunuh. Wallahu a'lam. Termasuk ya Hindun juga sih, dendam. Jadi intinya Abu Sufyan masuk Islam, Hindun juga masuk Islam. Wallahu a'lam. Ustaz, apa penyebab Ali berperang dengan Aisyah dan Muawiyah? Yang ulangi lagi nih. Ada satu pertemuan sudah saya sampaikan, ya kan? Intinya karena Ali tidak mengkisos pembunuh siapa? Utsman. Padahal Utsman ini punya keluarga besar dan Muawiyah ini misananya siapa atau sepupunya siapa? Tertumpah, tidak ada satupun dari kita yang bisa mengkisos pelakunya. Jadi dengan itu, dan itu dulu sudah saya ceritakan, Aisyah tidak pernah bersama Ali. Aisyah berangkat ke Kufah ingin apa? Menghabisi para pembunuh Ali, pembunuh Utsman. Kemudian Ali yang ada di Madinah datang ke Kufah. Jadi bukan Ali Tolha Zubair mendatangi Ali, enggak. Tolha Zubair Ali mendatangi pembunuh Utsman, terus datanglah siapa? Ali. Sama dengan Muawiyah. Muawiyah mengatakan, "Saya tidak pernah memusuhi Ali karena dari segi utama aku tahu Ali lebih utama dari aku. Dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam daripada aku. Dia adalah sepupunya Rasulullah. Dia termasuk Khulafaur Rasyidin. Tetapi ini masalah hak dari saudaraku yang terbunuh." Gitu loh. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain? Jika ada, sudah. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, menambah cinta kita kepada para sahabat, dan semoga kita dikumpulkan Allah bersama para sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.